Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilam, adik-adikku sekalian yang dimuliakan dan diagungkan Allah Jalla Jalaluh. Walhamdulillah wa syukurillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kembali kita bisa menghadiri majlis yang sangat-sangat istimewa, majlis yang sangat-sangat diidam-idamkan oleh setiap manusia yang mengerti hakikat kehidupan. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, mazilna fi bab du'a'ul akhi bi dhahril ghaibi. Masih dalam bab yang sama, doanya seorang saudara dari jarak jauh atau tanpa sepengetahuannya. Haddatsana, qala al-Imam Bukhari, haddatsana Musa ibnu Ismail, Abu Salama At-Tabuzaki Al-Minqari. Naam, Al-Basri. Siqatun sabtun, siqatun sabtun. Wa Shihabun, dan Shihab. Jadi di sini Imam Al-Bukhari membarengkan ya riwayat dua orang, Musa bin Ismail dengan Shihab. Kedua-duanya meriwayatkan dari Hammad. Nah, Shihab di sini ada dua kemungkinan ya. Tapi fi ihtimalan ada dua kemungkinan orang. Yang pertama, Shihab di sini adalah Shihab ibnu Abbad al-Abdi. Shihab ibnu Abbad al-Abdi, Abu Umar al-Kufi. Thiqatun, taib, dia rawi yang thiqah. Ini kemungkinan yang pertama. Imam Bukhari juga meriwayatkan darinya, Shihab bin Abbad al-Abdi. Kemungkinan yang kedua, Shihab di sini adalah Shihab ibnul Mu'tamir. Shihab ibnu al-Mu'tamir al-Balkhi, Balkhi atau al-Balkhi atau al-Balakhi ya, ba lam kha ya, alif lam ba lam kha ya, al-Balkhi atau al-Balakhi. Naam, Abul Azhar, Abul Azhar. Al-Basri. Aslinya dia orang Basrah, ya. Tapi dia dinisbahkan kepada Balkh. Thiqatun. Thiqatun. Dua-duanya thiqah, sehingga tak ada masalah, ya. Mau Syihab di sini Syihab bin Abbad Al-Abdi atau Syihab Ibnul Mu'tamir, kedua-duanya rawi yang thiqah. Nah. Tayyib. Qabla istimrar narju al-muadzin yu'adzin awwalan. Falyatafaddal. Baik, kita lanjutkan. Qala, keduanya mengatakan haddatsana Hammad. Ya. Hammad di sini adalah Hammad ibnu Salamah. Hammad di sini adalah Hammad ibnu Salamah. Naam. Qala Ar-Rama Hurmuzi, qala Ar-Rama Hurmuzi, berkata Imam Ar-Rama Hurmuzi, idza qala At-Tabudzaki Hammad, idza qala At-Tabudzaki Hammad. Naam, kalau At-Tabudzaki berkata Hammad, Musa bin Ismail tadi, Abu Salama, idza qala At-Tabudzaki Hammad fahuwa Hammad ibnu Salamah. Ya. Maka Hammad di situ adalah Hammad bin Salamah, karena Hammad itu ada dua kemungkinan yang masyhur dari kalangan ahli hadis, imma Hammad bin Salamah atau Hammad ibnu Zaid. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Ternyata kaidah mereka tergantung siapa yang barakallahu fikum mengatakan di situ. Masing-masing rawi punya barakallahu fikum kode sendiri, ya. Nah, terkadang Hammad di situ maksudnya lah Hammad bin Zaid, terkadang Hammad di situ lah Hammad bin Salama. Jadi dilihat muridnya. Kalau yang mengatakan di situ adalah At-Tabudzaki Muhammad bin Ismail, maka Hammad di situ adalah Hammad ibnu Salamah. Wa kadzalika Al-Hajjaj ibnu Minhal. Wa kadzalika Al-Hajjaj ibnu Minhal. Demikian juga kalau yang berkata tersebut adalah Al-Hajjaj bin Minhal. Kalau dia mengatakan haddatsana Hammad, maksudnya adalah Hammad ibnu Salamah. Nah. Ini termasuk mahfudzat, ya. Sesuatu yang harus dihafalkan barakallahu fik. Tayyib. Hammad ibnu Salamah bin Dinar Al-Basri, Abu Salamah. Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri, Abu Salamah. Wa huwa ibnu ukhti Humaid At-Tawil. Wahwa ibnu ukhti Humaid At-Tawil. Hammad bin Salamah ini adalah putra dari saudarinya seorang perawi hadis, Humaid At-Tawil, ya. Jadi Humaid At-Tawil itu pamannya, ya. Nah, khalnya Hammad bin Salamah, ya, salah seorang perawi hadis yang juga sangat terkenal, Humaid At-Tawil. Nah, taib, Hammad bin Salamah thiqatun abidun. Hammad bin Salamah thiqatun abidun. Athbatun nas fi Thabit al-Bunani. Athbatun nas fi Thabit al-Bunani. Nah, dia termasuk rawi yang paling kuat kalau meriwayatkan dari Thabit al-Bunani. Taghayyara hifdzuhu bil akhirah. taghayyara hifdzuhu bil akhirah. Hanya saja hafalan beliau mengalami perubahan di akhir umurnya. Tayyib. Sehingga perlu diperhatikan ya yang meriwayatkan dari beliau. Nah, setelah atau sebelum. An Atha, dari Atha Ibnu Sa'ib atau Ibni Sa'ib. An Atha Ibni Sa'ib Atha bin Sa'ib bin Malik. Atha bin Sa'ib bin Malik Abu Muhammad. Abu Muhammad, kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Tayyib. Wa yuqal, juga ada yang bilang Abu Sa'ib. Abu As-Sa'ib As-Saqafi Al-Kufi. Sodukun ikhtalata. Sodukun ikhtalata. Dia rawi yang soduk, namun mengalami ikhtilat, ya, mengalami gangguan pada hafalannya. Nah, rawi-rawi yang mukhtalit, barakallahu fikum, ada treatment khusus dalam menyikapinya. Tayyib. Ya, walaupun beliau secara asalnya soduk sehingga hadisnya dihasankan, tapi perlu dilihat murid-murid yang meriwayatkan dari dia, ya, sebelum ikhtilat atau setelah. Paham ya? Kalau meriwayatkan dari Atha setelah beliau mengalami kepikunan, berarti riwayatnya dilemahkan. Tapi kalau yang meriwayatkan dari beliau sebelum, ya, sebelum ikhtilat, maka diterima, dihasankan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan para ulama meneliti, ya, siapa saja rawi-rawi yang meriwayatkan sebelum dan setelah. Nah, Muhammad ibnu Salama yang meriwayatkan di sini dari Atha, ya, Muhammad ibnu Salama rawa anhu qabla ikhtilatihi. Muhammad ibnu Salama rawa anhu qabla ikhtilatihi. Hammad bin Salama meriwayatkan dari Atha sebelum beliau pikun, sehingga aman, ya. Nah, karena riwayatnya sebelum pikun. Kalau setelah, lemah. Nah, barakallahu fikum. Itu Atha bin Sa'id. An abihi, dari ayahnya, As-Sa'ib bin Malik. Ya, Sa'ib bin Malik. Al-Kufi thiqatun. Sa'ib bin Malik Al-Kufi thiqatun. Tayyib, riwayat Hammad dari Atha sebelum ikhtilat tadi, dzakarahu al-Iraqi an aktsari ahli al-ilmi. Dzakarahu al-Iraqi an aktsari ahli al-ilmi fi taqyid wal idah. Nah, ya. Jadi yang mengatakan kalau riwayatnya Hammad dari Atha itu sebelum ikhtilat, ya, adalah Imam Al-Iraqi. Beliau menukil dari kebanyakan ahli ilm dalam buku beliau yang berjudul At-Taqyidi wal-Idhah. Ini buku Mustalah Hadis, Naam. Karyanya Al-Iraqi. Barakallahu fikum. Halaman 442. Ya. Jadi ilmiah, jadi enggak asal kata-katanya ya. Nah, ada ulama yang melandasi ucapan tadi. Taib, dari ayahnya yaitu As-Sa'ib bin Malik Al-Kufi thiqatun. An Abdullah ibni Amr, sahabiyun jalil, qala. Beliau bercerita, qala rajulun. Ada seseorang yang berdoa, Allahumma ighfirli wa li Muhammadin wahdana. Orang tadi berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah. Ya. Nah, doanya ini barakallahu fikum, doa yang ya agak naam sensitif gitu ya. Nah, doa yang nampak sekali barakallahu fikum, doa yang tidak benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau tegur ya. Kata Nabi, laqad hajabta ya, laqad hajabtaha annasin katsirin. Nah, kamu telah menutupi, membatasi doa tadi dari kebanyakan manusia. Masa rahmat Allah yang begitu luas mau kamu batasi hanya untuk kamu dan aku saja. Artinya pada doa orang tersebut berlebihan. Barakallahu fikum. Nah, dan ini ada kisahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ukhtulifa fi tasmiyati hadzar rajul. Ukhtulifa fi tasmiyati hadzar rajul. Diperselisihkan tentang siapa laki-laki ini yang berdoa dengan doa seperti ini. Di kalangan ahli ilm ada perbedaan pendapat. Nah, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan huwallazi sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Huwallazi sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Ada yang mengatakan dia ini adalah seseorang yang bertanya kepada nabi kapan hari kiamat. Ya, seorang Arabi tentunya, orang Badui ya, orang pedalaman. Nah, tahu-tahu tanya datang kapan hari kiamat. Nah, maka Nabi menjawab, "Fama a'dadta laha?" Emang kamu sudah siap apa kok tanya kapan hari kiamat? Kayak udah siap berangkat ya kan? Biasanya kan orang, kalau orang tanya kapan kita berangkat, berarti udah siap. Iya. Nah, maka Nabi tanya, "Emang kamu sudah siap apa untuk hari kiamat?" Nah, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan dialah orangnya. Waqila, ada juga yang berpendapat barakallahu fikum, tayyib ya, huwallazi al-a'rabi bala fil masjid. Dia adalah orang Badui, orang pedalaman yang ceritanya tentang apa? Ketika dia pipis di dalam masjid. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, orang Badui enggak tahu peradaban, enggak tahu barakallahu fikum adab dan etika. Nah, ya namanya orang pedalaman ya, di mana saja dia kebelet ya di situ dia lemparkan, di situ dia tembakkan barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya, dia di dalam masjid kebelet ya dia buang di situ. Nah, maka di tegur sama para sahabat, iya, kencing di dalam masjid barakallahu fikum. Nah, dan memang saat itu masjidnya kan barakallahu fikum masih beralaskan ya tanah ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga Nabi menegur atau mengingatkan para sahabat untuk apa? Membiarkan dia. Sudah, biarin, biarin. Gitu ya. Nah, warahmatullahi. Dia pipis di situ. Baik. Nah, kemudian setelah dia selesai, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan orang Badui tadi. Nah, ini adalah masjid, tempat yang suci, barakallahu fikum, tempat untuk berzikir dan membaca Al-Qur'an. Ya, bukan untuk tempat membuang kotoran. Nah, maka Arabi tadi terkesan dengan cara Rasul yang begitu lembut dan santun. Makanya setelah itu dia berdoa, Allahummarhamni ya, na'am wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Dalam riwayat yang lain, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan engkau rahmati. Nah, barakallahu fikum. Maka diingatkan oleh Nabi, waqad ya tahajjarta wasi'a. Kamu telah membatasi sesuatu yang luas. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, itu beberapa pendapat. Nah, terkait dengan namanya Arabi di sini yang pipis di masjid tadi, huwa Dzul Khuwaisyrah. Dzul Khuwaisyrah. Dzu al Khuwaisyrah pakai shad. Dzul Khuwaisyrah. Nah. Wa huwa Yamani, Dzul Khuwaisyrah al-Yamani. Rajulun salih. Rajulun salih. Dia ini sebenarnya orangnya baik, cuman ya tadi karena badui ya belum tahu adab dan etika dari pedalaman ya sudah. Nah, namanya orang badui di mana pipis, di mana kebelet ya di situ dia pipis, barakallahu fikum. Nah, dia belum diajari, barakallahu fikum. Nah, sebenarnya ya dia adalah orang, laki-laki yang saleh. Nah, qala As-Suhaili, berkata As-Suhaili, ismuhu Nafi'. Ismuhu Nafi'. Dzul Khuwaisyrah ini namanya adalah Nafi'. Waqila Harqus. Harqus, ha ra qaf waw sad. Harqus. Waqila Harqus bin Zuhair. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Harqus bin Zuhair. Nah. Fala'allahu laqabuhu. Fala'allahu laqabuhu. Nampaknya Harqus ini adalah lakobnya beliau. Ya. Nah. Tayyib. Catatan penting. Wahuwa ghairu Dzil Khuwaisyrah At-Tamimi, Rasul Khawarij. Dzul Khuwaisyrah yang di sini beda dengan Dzul Khuwaisyrah At-Tamimi ya, na'am, yang menjadi gembongnya Khawarij, dari dirinya yang menjadi cikal bakal pemahaman Khawarij. Itu juga sama namanya Dzul Khuwaisyrah ya. Nah, cuman yang ini yang kencing di masjid tadi namanya Dzul Khuwaisyrah Al-Yamani. Dzul Khuwaisyrah yang menjadi cikal bakal Khawarij namanya atau nisbahnya kepada At-Tamimi. Dzul Khuwaisyrah At-Tamimi. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Ya. Na'am. Adapun terkait dengan syarah hadis, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.